Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Allah berikan kita kepada kita semua kemudahan, kesempatan untuk bisa melanjutkan mengambil fawaid dari kitab Zadul Qari yang disusun oleh Ustazuna Ustaz Abu Humaid Fauzi bin Itsnain hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Sekarang kita akan masuk insyaallah ta'ala bab atau bagian yang paling inti dalam pembahasan ilmu tajwid, yakni mengenal makharijul huruf. Mengenal makharijul huruf, makhraj huruf. Bab yang keenam. Makhraj, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah tempat keluarnya huruf dan sebagai tolak ukur yang membedakan antara huruf tersebut dengan huruf yang lainnya. Membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Ini makhraj. Ya, makhraj al-huruf. Dan makhraj ini terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah makhraj hakiki atau muhaqqaq. Yakni adalah makhraj yang sandaran suaranya itu jelas. Ya, tumpuan suaranya itu jelas. Ya. Semisal, contoh adalah tenggorokan. Naam, seperti suara ain, hamzah, ya, ha, ha, nah, ini jelas tumpuan suaranya, sandaran suaranya berada pada tenggorokan. Demikian pula lisan, ya, sandaran suaranya jelas, ya, seperti huruf jim, ya, jelas, ya, sandaran suara huruf jim itu berada pada tengah lisan yang bertemu dengan langit-langit. Ja, sya, ya, dan seterusnya. Bibir juga sama, ya, tumpuan suaranya, sandaran suaranya jelas, ya, dan dapat kita rasakan bahwasanya suara itu bersandar pada bibir. Ya, contoh pada huruf ba. Ya, tatkala kita mensukun huruf ba atau mentasydidnya, ya, terasa bibir itu atau terasa suara itu tertahan, ya, pada kedua bibir kita. Abba. Nah, sehingga, ya, ini makhraj yang pertama. Ya, ini makhraj yang sandaran suaranya itu jelas, ya, dapat kita ketahui di mana letaknya. Kemudian yang kedua adalah makhraj takdiri atau muqaddar. Ya, ini makhraj yang sandaran suaranya tidak jelas. Ya, sandaran suaranya tidak jelas. Ya, ini masuk pada kriteria ini adalah rongga mulut, atau yang lebih dikenal dalam istilah tajwid adalah jauf, ya, rongga mulut. Ya, sandaran suaranya tidak jelas. Ya, rongga mulut ini luas, ya, membentang dari belakang hingga depan, ya, ke area depan mulut kita. Nah, sehingga tumpuan suaranya, sandaran suaranya ini tidak jelas. Nah, atau ya, bahasa lainnya adalah tempat keluarnya huruf-huruf mat. Nah, insyaallah akan kita baca pada rinciannya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah cara menemukan makhraj huruf. Dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada yang namanya semisal ilmu tajwid, pelajaran tajwid, di mana makhraj jim, di mana makhraj dal, di mana makhraj ba, ta, dan seterusnya. Kemudian tatkala kaum muslimin, banyak dari kalangan orang-orang ajamnya masuk ke dalam agama Islam, maka bercampurlah bahasa Arab dengan bahasa ajam. Nah, di antara mereka membaca Al-Quranul Karim dengan bacaan-bacaan yang kurang tepat, ya, dan yang semisal dengan itu. Kemudian para ulama mereka berusaha, ya, merumuskan, ya, merumuskan bagaimana cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah agar orang-orang ajam, ya, orang-orang yang selain Arab tersebut, ya, bisa membaca, ya, Al-Quranul Karim sebagaimana diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, para ulama merumuskan makhraj dan mengucapkannya secara tertulis melalui proses tadawuk. Ya, tadawuk ini merasakan, melafadzkan dengan mengamati, dengan pengamatan yang seksama. Ya, dirasakan, kemudian, ya, setelah itu diamati. Nah, caranya adalah dengan mensukun atau mentasydid huruf tersebut. Diawali dengan huruf hamzah wasal, harokat fathah, kasrah ataupun dhammah, ya. Di mana suara huruf tersebut terhenti, maka disitulah letak makhraj tersebut. Contoh, tatkala kita melafadzkan huruf ba sukun, ab atau ab, ya, sebelum munculnya qalqalah ab, ya, atau ditasydid abba, ya, maka ditemukan bahwa makhraj ba ada pada syafatan kedua bibir, ya, karena terasa di situ sandaran suara berada pada kedua bibir kita, abba. Kemudian contoh yang lain, huruf nun, an atau anna. Ya, maka tatkala kita rasakan, lafadzkan dan dirasakan, ditemukan bahwa makhraj nun adalah pada ujung lisan dengan gusi atas. Nah, inilah, ya, proses penulisan makharijul huruf yang dirumuskan oleh para ulama melalui proses tadawuk. Ya, kemudian setelah itu barulah muncul kitab-kitab tajwid. Nah, Kemudian selanjutnya jumlah makhraj. Dilihat dari cangkupannya, makhraj dibagi menjadi dua. Makhraj dibagi menjadi dua, ada makhraj inti dan ada juga makhraj cabang. Makhraj inti, ya, yang pokok ini ada lima: jauf, ya, rongga mulut; halq, tenggorokan; lisan, lidah; syafatan, kedua bibir; khayshum, yakni rongga hidung. Nah, ini makhraj intinya. Yang kedua, makhraj cabang atau makhraj far'i. Dalam hal ini, makhraj cabang, para ulama berselisih menjadi tiga mazhab, tiga pendapat. Pendapat yang pertama, mazhab Al-Khalil bin Ahmad Ibnul Jazari, ya, dan lain sebagainya, berpendapat bahwa makhraj far'i terbagi menjadi 17. Jauf terdiri dari satu makhraj. Ya. Halq terdiri dari tiga makhraj. Ya. Pangkal, kemudian tengah, kemudian ujungnya. Lisan terdiri dari 10 makhraj. Lisan terdiri dari 10 makhraj. Ya, berarti di sini sudah 14. Kemudian syafatan terdiri dari 2. Kemudian khayshum terdiri 1 makhraj. Sehingga totalnya ada 17 makhraj. Nah, pendapat yang kedua, pendapat Sibuyah atau Sibawai dan Al-Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwasanya makhraj totalnya, yakni makhraj far'i ada 16. Dengan menghapus makhraj jauf. Pendapat yang ketiga, Al-Farra dan Qutrub, ya, berpendapat bahwasanya makhraj cabang ada 14. Ya, dengan menghapus makhraj jauf dan meringkas dengan menyatukan makhraj lam, nun, dan ra. Sehingga menjadi 8 bagian makhraj lisan. Enam. Ini enam dari sisi pembagian-pembagian makhraj cabang. Alhasil intinya, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adapun cara pengucapannya insyaallah ya semuanya sama. Namun pembagian-pembagian ini adalah mimbab at-taqrib, ya, dalam rangka untuk memudahkan, ya, kita dalam memahami, ya, permasalahan makharijul huruf. Naam. Kemudian setelah itu kita akan masuk kepada rincian-rincian makhraj. Yang pertama, al-jauf atau rongga, ruang kosong yang memanjang dari lubang tenggorokan hingga rongga mulut. Ya, ini jauf. Naam. Dan inilah makhraj yang takdiri, yang tidak jelas sandaran suaranya, ya, hanya sekedar melewati rongga mulut saja. Ya. Nah, adapun huruf-hurufnya, ini ada 3, yaitu alif yang didahului oleh fathah, waw sukun yang didahului oleh dhammah, yang ketiga ya sukun yang didahului oleh kasrah, yakni huruf-huruf mad. Ya. Alif yang didahului oleh fathah, contoh a, ba. Waw yang didahului atau waw sukun didahului dhammah, u, bu. Ya sukun didahului oleh kasrah, i, bi. Nah, ini adalah bacaan-bacaan mat. Dan huruf mat makhrajnya adalah pada al-jauf, yakni rongga atau ruang kosong yang memanjang dari lubang tenggorokan hingga rongga mulut. Naam. Ini wallahu a'lam bishawab. Kalau kita kiaskan, ya, seperti apa namanya, paralon, ya, di dalamnya itu ada rongga, ya, rongga ruang kosong yang membentang panjang. Naam, itulah, ya, kias perkias apa namanya kias bagi al-jawf. Wallahu alam. Tiga huruf ini terkumpul pada kata udhina, atuni, dan nuhiha. Demikian pula utina. Hey, coba kita baca bersama ya, contoh di sini ya, dari pertama. Hey, saya baca kemudian ya, diikuti dengan yang lain. Udhina, udhina, atuni, atuni, nuhiha, nuhiha, wa'utina, wa'utina. Naam ya, sehingga kita rasakan dalam pengucapan-pengucapan tadi huruf-huruf mat ya, terasa suara itu sekedar melewati apa namanya rongga mulut. Naam. Dan inilah yang dimaksud dengan makhraj takdiri, karena mustahil menentukan bagian yang jelas dari sumber munculnya huruf tersebut. Naam, perhatikanlah ya, di sini huruf mat berupa alif dilafazkan dengan cara membuka mulut ya, mulut dibuka dan membiarkan lidah pada posisi aslinya ya, coba dibaca a, ba, nam. Kemudian waw terucap dengan menghimpun bibir ya, bibir dihimpun ke depan. Baik, coba lafadzkan u, bu, nam. Adapun ya dilafadzkan dengan cara menurunkan rahang bawah dan menarik sedikit ya bagian tengah lidah. Hei, coba kita lafadzkan i, bi, nam. Ini ya cara pengucapan huruf-huruf ya yang berharokat fathah ya, demikian pula lemah dan kasrah. Saat huruf-huruf mat ini diucapkan maka bagian pita suara terjadi getaran ya, coba lafadzkan a ya, terasa ada getaran pada ya, pita suara kita. U, i, nam. Ini wallahu a'lam bissawab. Ini makhraj yang pertama, yakni al-jawf, rongga mulut. Kemudian yang kedua al-halq, yakni tenggorokan atau batang tenggorokan. Halq adalah ya, saluran nafas. Di saluran inilah terdapat pita suara ya, pada tenggorokan kita. Dan tenggorokan ini letaknya antara dada dan rongga mulut. Dari tenggorokan inilah terbagi menjadi tiga makhraj. Dan tiga makhraj itu ya untuk enam huruf. Untuk enam huruf. Huruf yang pertama adalah atau makhraj yang pertama aqsal halq, pangkal tenggorokan. Keluar padanya dua huruf yaitu hamzah dan ha. Naam. Letak makhraj kedua huruf ini tepat pada pita suara. Ya, tepat pada pita suara sehingga tatkala kita membaca huruf hamzah dan huruf ha terasa ada getaran ya pada tenggorokan kita. Hey, coba kita lafadzkan huruf hamzah dan huruf ha. A, a, ba, ha, ba. Ya, dialirkan suara ha-nya. Bah. Nah, ini ya kedua huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan. Dan kondisi pita suara saat pengucapan hamzah berbeda dengan kondisi saat pelafatan ya huruf ha. Ya, tadi sudah kita contohkan. Ya, di situ ada gambar bahwasanya tatkala kita apa namanya membaca huruf ha yang berharokat ha, maka pita suara itu terbuka. Nah, adapun tatkala kita membaca hamzah yang berharokat, ya pita suara ini hanya memisah saja. Ya, tatkala kita mensukunnya ba, contoh ta, ya pita suara ini merapat, ya tertutup, ya, sehingga tatkala kita membaca hamzah sukun, suara itu langsung terhenti ba, Ya. Naam, ini wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedua adalah wasatul halq, tengah tenggorokan. Di sekitar bagian katup pemisah saluran pencernaan dan pernafasan. Keluar padanya huruf ain wa huruf ha. Namun ain lebih dalam dan lebih jauh posisinya. Naam, ya di situ ada gambar bisa antum lihat ya, posisi ha dengan huruf ain. Ya, kalau ain ini lebih jauh posisinya atau lebih dalam. Baik, coba kita baca ha dan ain yang berharokat dan yang bertasydid. Ha. Ha. Bahha. Bahha. A. A. Ba'a. Ba'a. Ya, dikeluarkan pada tengah tenggorokan, ya. Coba kita ulang. A. A. Ba'a. Ba'a. Naam. Kemudian adnal halq, ujung tenggorokan, ya, di sekitar anak lidah. Keluar padanya huruf ghain dan huruf kha. Ya, hanya saja posisi makhraj ghain ini lebih jauh dari mulut. Ya, lebih jauh daripada mulut. Ya, bisa antum lihat pada gambar yang tertera di dalam buku ini. Oke, coba kita baca ya huruf-hurufnya. Gha. Ba. Kha. Bahho. Nah, ini ya, kho dan ghain adalah letaknya ujung tenggorokan. Ya, sehingga tatkala kita membaca huruf ghain dan huruf kho ini ditebalkan, ya, ditebalkan. Coba antum perhatikan, ya, pada gambar di situ, ya, bahwasanya pangkal lidah. Ya, bagian belakang lidah itu naik sedikit ke atas. Ya, ketika kita pengucapan huruf ho, huruf ghain itu naik sedikit. Ya, dengan naiknya lidah belakang tersebut, ya pangkal lidah, maka konsekuensinya adalah akan terjadinya tafkhim, ya, suara yang tebal. Naam, sehingga tatkala kita mengucapkan kedua huruf ini harus ditebalkan. Ya. Yakni terasa ada gema suara di dalam mulut kita. Ya. Nanti insya Allah ada pembahasan khusus dalam pembahasan tafkhim menebalkan huruf. Baik, kita masuk kepada makhraj inti yang ketiga, yakni al-lisan, lidah. Lidah atau lisan terbagi menjadi 10 makhraj untuk 18 huruf. Ya, untuk 18 huruf. Yang pertama, aqsal lisan, bagian terjauh dari lisan, ya, yakni pangkalnya, ya, pangkal lisan, menyentuh dengan langit-langit di atas, ya, langit-langit di atasnya yang gembur, ya, keluar padanya huruf qaf, keluar padanya huruf qaf, ya. Baik, coba kita lafadzkan huruf qaf. Qo. Bak. Qo. Nah, ini huruf qaf, ya. Kemudian di bawahnya masih pada aqsal lisan, pangkal lisan, ya, namun agak sedikit maju ke depan, ya, setelah makhraj qaf lebih dekat dengan mulut, ya, lebih dekat dengan mulut. Jadi, yakni artinya agak maju sedikit dari makhraj qaf. Ya. Menyentuh langit-langit di atas yang mulai keras, ya. Terasa di langit-langit itu ada area langit-langit yang keras. Nah, disitulah ya ditempelkannya pangkal lisan kita dalam pengucapan huruf kaf. Nah, coba kita lafadzkan kafnya, huruf kaf yang berharokat. Ka. Ka. Bat. Ka. Bat. Nah, itu makhraj al-kaf. Nah, ini bagian belakang, ya, masih pada bagian belakangnya, aqsal lisan, ya, pangkal lisan. Keluar padanya qaf, ya, kemudian kaf. Adapun kaf ini agak maju sedikit dari makhraj al-qaf. Wallahu a'lam. Kemudian bagian yang ketiga, makhraj yang ketiga adalah wasatul lisan, tengah lisan atau tengah lidah, menempel dengan langit-langit atasnya, keluar padanya huruf ya, shin dan jim. Dengan rincian, pada huruf ya dan shin, lidah tidak menempel langit-langit, ya, tapi sangat dekat, yakni didekatkan. Ya. Sedangkan jim dilafadzkan dengan menempelkan lidah. Nah, coba kita lafadzkan huruf-huruf wasatul lisan ini. Ya, ya. Baya. Ya, jangan ditempelkan. Kalau ditempelkan, suara akan terhenti. Baya. Ya. Jadi hanya didekatkan. Ya, baya. Ya, kemudian huruf shin. Sha. Basha. Kemudian huruf jim. Ja. Baja. Nah, huruf ya yang dimaksud di sini adalah selain huruf ya yang masuk kepada kriteria huruf mat. Ya. Huruf mat, ya, ya dikatakan menjadi huruf mat itu kalau ya-nya sukun, sebelumnya kasroh yang sudah kita sebutkan di awal penjelasan makhraj, yakni makhraj al-jauf. Nah, maka selain itu, ya, ya makhrajnya adalah di wasatul lisan. Jim keluar dari tengah lidah, ya, bagian depan, berikutnya shin, kemudian berikutnya huruf ya. Nah, bisa kita lihat di gambar, ya, dari gambar huruf jim, shin dan ya sebagai gambaran letak dari makhraj-makhraj atau huruf-huruf atau makhraj pada huruf-huruf tersebut. Nah, kemudian bagian yang keempat, ihda hafatayil lisan, salah satu sisi tepi lidah bagian samping ataupun keduanya. Nah, ini menempel dengan gigi-gigi geraham kita, ya, gigi-gigi geraham atas yang sejajar atau berdekatan dengan tepi lidah. Keluar padanya huruf lot, keluar padanya huruf lot. Ya, huruf lot, bagian tepi kiri lebih mudah dan lebih banyak digunakan daripada yang menggunakan bagian kanan. Ya. Nah, jadi bisa dipilih. Boleh kita memilih bagian kiri, ya, yakni tepi lidah kita, bagian kiri ditempelkan dengan gigi geraham kita, atau yang bagian kanannya. Atau bisa pula menggunakan tepi kiri dan kanan, ya, ditempelkan dengan gigi geraham atas kita. Itu kembali kepada masing-masing kita. Namun di sini, ya, kebanyakan, ya, orang yang membaca huruf dot adalah menggunakan bagian kirinya, tepi bagian kiri. Sehingga dikatakan bagian tepi kiri lebih mudah. Karena lebih banyak orang yang menggunakan, ya, cara yang demikian. Nah, bagian yang menggunakan bagian kanan ini lebih sedikit. Ya, lebih sedikit. Adapun yang menggunakan bagian tepi kanan dan kiri sekaligus berbarengan, ini lebih jarang lagi. Nah, saat kita mengucapkan huruf dot, tepi lidah bagian depan menyentuh, ya, gerigi depan seperti gigi seri dan yang sekitarnya. Nah, namun persentuhan bagian ini tidak disertai dengan tekanan kuat, ya, sehingga suara lebih dominan berasal dari tepi samping kiri ataupun kanan. Ya. Coba kita lihat gambar di situ. Ya, tatkala kita menempelkan, ya, lidah, ya, tepi lidah kiri ataupun kanan, ditempelkan dengan gigi geraham atas kita. Ya. Bagian yang ditekan adalah bagian belakangnya, bagian belakangnya. Ya, adapun bagian depan, ya, itu sifatnya adalah hanya menyusul. Ya, setelah kita menempelkan bagian belakang, kemudian bagian depan itu ikut menyusul. Itulah yang dinamakan sifat istitolah, ya, memanjang. Dan nanti insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan sifat, akan kita sebutkan sifat istitalah. Nah, sehingga bagian depan hanyalah sifatnya ya bersentuhan saja, tidak ada tekanan padanya. Nah, ini huruf mad, wallahu alam. Baik, coba kita lafadzkan. Dha. Ba. Dha. Naam, ini huruf dha, dan huruf dha ini adalah termasuk dari ya huruf yang paling susah dari huruf-huruf hijaiyah, dan tidak ada huruf dha pada bahasa-bahasa yang lain, dia hanya ada pada huruf ada pada bahasa Arab saja. Naam. Kemudian yang selanjutnya ya, makhraj yang selanjutnya adna hafatil lisan. Tepi lidah bagian depan hingga ujungnya. Ya, hingga ujungnya. Menempel dengan gusi di atas gigi seri, taring dan gigi geraham muka. Ya, keluar padanya huruf lam. Baik, coba kita lafadzkan. La. La. Balla. Balla. Naam, ini huruf lam. Kemudian nun, tarful lisan, ujung lidah. Bertemu dengan gusi atas, ujung lidah bertemu dengan gusi atas, keluar padanya huruf nun. Naam. Coba kita lafadzkan. Na. Anna. Ya. Kemudian yang selanjutnya tarful lisan, masih pada ujung lidah juga, ujung lisan juga. Dengan melibatkan sedikit bagian dari punggung lidah, ya agak naik sedikit ke atas bagian punggungnya. Ya. Naam. Menempel dengan gusi atas yang sejajar, keluar padanya huruf huruf ra. Naam, coba kita lafadzkan. Ra. Ya. Ujung lidah dengan mengikut sertakan melibatkan sedikit dari bagian punggung lidahnya, ya bagian atasnya dikenakan, ditempelkan dengan gusi atas. Coba kita ulang. Ro. Baru. Ro. Naam, ini wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya tarful lisan, masih pada ujung lidah juga dari arah punggungnya. Ya, dari arah punggung, menempel dengan pangkal gigi-gigi seri atas. Keluar padanya huruf ta, dal dan to. Hei, kita lafadzkan. Ta. Ta. Bat ta. Bat ta. Da. Da. Bad da. Bad da. Po. Po. Bat po. Bat po. Nah, sehingga di sini ya memberikan faedah bahwasanya huruf ta dan to ini satu makhraj. Ya. Sehingga harus kita bedakan. Bagaimana cara membedakannya? Salah satunya adalah dengan membedakan tebal dan tipisnya. Kalau ta itu tipis, kalau to dibaca dengan tebal. Ya, terkhusus tatkala mereka ya dibaca tatkala kasroh. Nah, insyaallah nanti masuk pada pembahasan khususnya. Baik, kita lanjutkan. Masih pada tarful lisan, ujung lidah dari arah depan. Ya, ujung lidah dari arah depan, ya, di atas gigi seri bawah, dengan menyisakan celah sempit antara permukaan lidah dengan langit-langit yang memungkinkan aliran udara atau suara keluar darinya, ya, melewatinya. 6. Keluar pada makhraj ini huruf sin, sad dan zai. 6. Coba kita lafadzkan. Sa. Assa. Ya, ini ujung lidah yang menempel dengan ya gigi seri bawah. As. Ya. Ya, kemudian 6. Kemudian zai. Za. Za. Bazza. Bazza. So. So. Dasso. Naam, ini huruf-huruf tarful lisan yang menempel dengan gigi seri bawah. Kemudian tarful lisan, masih pada tarful lisan juga. Ya, ujung lidah dari arah punggung. Ya. Menempel dengan ujung gigi seri atas. Ya. Berarti di sini kita pahami ya, karena pertemuan ujung lidah dari arah punggung dengan ujung gigi seri atas. Tatkala kita mengucapkan huruf-huruf ini, ya lidah sedikit keluar, ya ada apa namanya, lidah sedikit keluar, terlihat. Ya. Pada pengucapan huruf tha, za dan huruf wo. Ya, coba kita lafadkan. Tha. Bas tha. Ya, sedikit keluar huruf apa namanya, lidahnya. Za. Baz za. Wo. Bau wo. Ya, nah ini ya. Taraful lisan, ujung lidah dari arah punggung menempel dengan ujung gigi seri atas. Kemudian yang selanjutnya, syafatan, kedua bibir. Dikatakan syafatan di sini mimba bitaglib. Ya. Karena secara umum, huruf-huruf bibir itu menggunakan kedua bibirnya. Walaupun nanti ada satu huruf yang hanya menggunakan satu bagian dari kedua bibir ini. Nah, syafatan terbagi menjadi dua makhraj untuk empat huruf. Makhraj yang pertama yang menggunakan kedua bibir, syafatan, kedua bibir. Dengan merapatkan kedua bibir, keluar padanya huruf ba. Ya, ini mudah insyaallah. Dari bagian dalam bibir dengan menekan dengan tekanan yang kuat. Ya, coba kita baca. Ba. Ab. Ba. Kemudian mim dari bagian tengah bibir dengan tekanan yang tidak kuat, ya. Namun berbeda dengan huruf ba. Ya, kalau mim ini ada suara atau makhraj tambahan, yakni suara gunnah yang keluar dari rongga hidung kita sehingga suara itu mengalir, ya. Nah, sehingga kita munculkan pula suara gunnah, dengung. Ya, kalau tidak ada suara dengung, ya, suara mim tidak akan keluar. Ya. Nah, coba kita baca. Ma. Amma. Nah, keluarnya suara mim tadi adalah disebabkan sifat gunnah yang senantiasa mengikuti huruf mim. Adapun wawu, keluar dengan menghimpun kedua bibir tanpa merapatkannya. Ya, coba kita baca wa bawa. Ya, hanya dihimpun, ya, tidak kita rapatkan. Nah, makhraj yang kedua bagian bibir bawah. Ya, bagian dalam bibir bawah. Ya, bagian dalamnya ya pada bibir bawah. Menempel dengan ujung gigi seri atas, ya, keluar padanya huruf fa. Ya. Coba kita baca fa, affa. Nah, ini huruf fa yang fasih, ya, menggunakan atau makhrajnya adalah bibir dalam atau bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi seri atas, ya, bukan dengan kedua bibir pa, ya, pa, ya, tidak demikian. Nah, ini yang tepat adalah bibir bawah bagian dalamnya bertemu dengan ujung gigi seri atas, ya. Coba kita ulang. Fa. Affa. Nah, ini wallahu alam bisawab, ya. Kemudian yang terakhir, khayshum. Makhraj inti yang terakhir adalah khayshum, yaitu saluran yang menghubungkan pangkal hidung dengan kerongkongan. Keluar dari makhraj ini adalah gunnah. Ya. Satu-satunya makhraj atau satu-satunya sifat yang memiliki makhraj tersendiri. Ya, kalau kita baca pada pembahasan makhraj sebelumnya, jauf, lisan, kemudian syafatan, ya, halq, itu semua makhraj untuk huruf. Adapun khayshum, makhraj untuk sifat gunnah. Dan gunnah adalah suara dengung yang menyertai dua huruf, mim dan nun. Ya, selalu ada. Amma, anna. Ya. Yang mana dengan suara dengung tadi, ya, mengalirnya suara mim dan nun. Wallahu alam. Ketahuilah bahwa huruf-huruf di Al-Quran harus kita lafadkan dari tempat-tempat atau makhraj yang benar. Ya. Karena kalau salah pengucapan makhrajnya, maka bisa mengubah ya arti pada lafaz-lafaz Qur'aniyah tersebut. Nah, sehingga sangat penting untuk kita belajar melafadzkan huruf-huruf tadi, ya, belajar melafadzkan dengan tepat sehingga benar apa yang kita baca dari Al-Qur'anul Karim. Na'amallahu alam bisawab. Ini ya yang dapat kita sampaikan pada sesi yang pertama mengenal makharijul huruf. Naam. Kita cukupkan, kita istirahat terlebih dahulu. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.